إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tepatnya pada tafsir surah Al-Jin. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampaikan sebuah riwayat dari riwayat Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ikrimah, beliau menceritakan kana al-jin yafruquna min al-ins kama yafruqul ins minhum aw ashad, bahwasanya jin sebenarnya mereka pun takut dan lari ketika melihat manusia, sebagai manusia pula, sebagaimana manusia pula takut dan lari dari jin. Atau bahkan ketakutan jin terhadap manusia itu lebih takut, ya, dibandingkan ketakutan manusia terhadap jin. Jadi ketakutan mereka terhadap manusia itu lebih besar sebenarnya. Hanya saja fakana al-ins idza nazzalu wadiyan haraba al-jin. Hanya saja ketika manusia itu melewati sebuah lembah dan jin itu sudah ketakutan dan lari terbirit-birit, fa yaqulu sayyidul qaum, ya, tetapi sayangnya kemudian, ya, kepala dari rombongan manusia tersebut mengatakan na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi, aku berlindung dengan penghuni lembah ini, ya. Faqanal jin, maka jin ketika melihat justru manusia yang tadi ditakuti justru takut. Akhirnya narahum yafruquna minna kama nafruqu minhum. Ya, rupanya kita lihat mereka, kata jin, mereka pun takut dan lari dari kita, sebagaimana kita pun tadi lari dan takut dari mereka. Fadanau minal ins, maka akhirnya jin-jin tersebut memberanikan diri untuk mendekati manusia tadi, mengganggu manusia tadi. Fa asabuhum bil khabal wal junun, kemudian mereka pun, ya, menimpakan gangguan-gangguan, membisikan bersitan-bersitan dan menghembuskan buhul-buhul sihirnya, wal junun, dan berusaha untuk merasuki dari manusia tadi, untuk membuat manusia tadi menjadi gila. Ya, diawali dannya, tetapi sudah tidak teranggap amal perbuatannya, sama saja sudah mati. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka, ya, bisa membunuh tanpa kematian, yaitu tadi, ya, menimpakan junun, kegilaan, penyakit gangguan jiwa pada manusia. Dan itu rupanya diawali dengan ya rasa takut manusia itu sendiri yang terucapkan, yang terlihat dari tingkah laku tersebut. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, fadzalika qaulullah ta'ala, itulah firman Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada orang-orang dari kalangan manusia yang mereka berlindung dengan orang-orang dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka orang dari kalangan jin tersebut hanya menambahkan rahaq, menambahkan kejelekan, menambahkan ketakutan, menambahkan kekufuran dan penyimpangan. Demikian yang ditafsirkan oleh Abu Aliyah, Rabi' Zaid bin Aslam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, Mujahid dan yang lainnya. Ya. Jadi ketika seseorang itu berlindung ya kepada jin, justru semakin bertambah ketakutan demi ketakutan. Semakin bertambah kejelekan demi kejelekan. Ya. Tetapi sebagaimana kita peringatkan tadi, yaitu kita jangan takut tetapi jangan sombong. Ya. Kalau kita takut terhadap mereka, justru mereka akan semakin menakut-nakuti kita. Sebenarnya mereka pun takut dari kita, sebagaimana kita pun takut. Ya, secara tabiat ya, ketika datang ke tempat yang sepi, lembah, di hutan, merinding kita. Tapi hendaknya kita berta'awud, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Tapi kalau kita berlindung dengan penghuni jin, penghuni lembah tersebut, jin penghuni rumah angker tersebut, jin penghuni pohon angker tersebut, baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan, dengan menundukkan kepala atau dengan apa biasanya orang klakson ya, dengan maksud adalah sebagai permisi begitu ya, maka yang demikian itu adalah justru jin tadi akan semakin mengganggu kita ya. Dan juga kita jangan sombong dengan menantang. Justru ketika kita mengatakan taisya syaitan, celaka syaitan, binasa syaitan, atau saya tantang syaitan, maka syaitan tersebut semakin ta'adzama, ya, semakin besar dia. Ya, dan faqala, dan mengatakan biquwwati sara'atuhu, dengan seluruh kekuatan aku akan lawan manusia tadi. Ya. Tapi kalau kita baca bismillah, berzikir kepada Allah, ta'awud dengan a'udzu bikalimati tammat min syarri ma khalaq, maka tasaghara hatta takuna misla dzubab, maka syaitan itu akan mengecil sampai seukuran dzubab. Dzubab itu bisa diartikan apa namanya, lalat atau nyamuk atau kumbang, pokoknya sebuah semua jenis serangga yang berbunyi begitu, itu namanya dzubab ya, umum ya sebenarnya dzubab itu. Kita lanjut riwayat Ibn Abi Hatim pula, beliau bawakan riwayat dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim lil karya daripada Al-Imam Ibn Abi Hatim, dinukilkan di sini oleh Ibn Katsir. Karena tafsir Ibn Katsir ini semacam tafsir ringkasan yang beliau ringkas dari tafsir Ibn Jarir At-Tabari ditambah tafsir Ibn Abi Hatim. Diringkas di situ, kemudian beliau tambah dari hadis-hadis Nabi dan beberapa perkataan para ulama ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi wala haddatsana Farwah Ibnu Abi al-Maghra al-Kindi wala haddatsana al-Qasim Ibnu Malik ya'ni al-Muzani an Abdurrahman Ibnu Ishaq an abihi an Kirdam Ibnu Abi Sa'ib al-Ansari ya. Ibnu Abi Hatim menceritakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini selevelnya Imam Ahmad, temannya Imam Ahmad dalam menuntut ilmu bersama dengan Yahya ibn Ma'in, bersama dengan Ali bin Al-Madini, ulama-ulama ahlul hadis, ya, ulama hadis, ulama jarh wa ta'dil, ya, yang dengan sebab mereka kita tahu hadis ini sahih atau tidak, dengan sebab mereka kita tahu ini rawi siqah atau tidak. Jazahumullahu khairan ya anil Islam wal muslimin. Ya. Jadi ini adalah Ibnu Abi Hatim, putranya Abu Hatim Razi, Imam Ahli Sunnah. Telah menceritakan kepada kami Farwah Ibnu Abil Maghra Al-Kindi Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibn Malik, yaitu Al-Muzani, dari Abdurrahman Ibn Ishaq, dari ayahnya, dari Kirdam Ibn Abi Sa'ib Al-Ansari radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, yaitu Kirdam Ibn Abi Sa'ib Al-Ansari, kharajnu ma'a abi min al-Madinah fi hajatin wa dhalika awwalu ma dhukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Ketika aku keluar bersama dengan ayahku dari Madinah di dalam sebuah ibadah haji, kegiatan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, dan itu adalah awal-awal Rasulullah itu dikenal dakwahnya di Mekah. Ya. Wa awana al-mabit ila ra'il ghanam. Maka memaksa atas kami untuk bermalam karena perjalanan ya harus bermalam, dan ketika itu bermalam di tendanya pengembala domba ketika itu. Falamma intasafa al-lail, ketika datang pertengahan malam, ja'a dhi'bun, datang serigala, fa akhadha hamlan min al-ghanam, kemudian mencuri, mengambil apa itu, menerkam ya, menerkam, diculik sama mereka dari beberapa kambing. Fa barra'i, maka di sini pengembala pun ya terkaget-kaget, fa sabarra'i, dan segera panik, dan faqala, mengatakan ketika itu, ya amiral wadi jaruka, wahai penguasa lembah ini, jaruka, aku meminta jaminan keamanan darimu. Begitu, jar maksudnya meminta jaminan keamanan, jiwar. Jiwar itu bisa arti tetangga, bisa berarti kita meminta jaminan keamanan untuk tidak diganggu. Nah, di sini pengembala domba tadi, ya amirul wadi, wahai penguasa lembah ini, jaruka, aku adalah tetanggamu, lindungilah aku, begitu. Ya, meminta perlindungan kepada jin penghuni lembah. Ya. Fanada munadin la narah, kemudian menyerulah seorang penyeru yang kami tidak melihat jasadnya. Ada suara, enggak ada jasadnya. Ya, cuma ada suara saja. Yaqul, suara tersebut mengatakan, ya Sarhan arsilhu. Ya Sarhan, Sarhan ini panggilan untuk serigala. Ya Sarhan arsilhu. Wahai serigala arsilhu. Lepaskan, lepaskan. Ya, fa'atal hamal, tiba-tiba domba-domba yang tadi hilang datang, yashtaddu, ya, dengan segera, ya, hatta dakhala fil ghanam, sampai kembali bergabung ke rombongan domba-domba yang digembala tadi. Falam tusibhu kadmah, dan sama sekali tidak ada luka, sama sekali tidak ada cabikan. Yang namanya serigala, serigala itu nangkap itu pakai mulut, ya, otomatis seharusnya normalnya kalau memang diterkam sama serigala, ya ada luka di situ, ya ada luka. Tetapi anehnya domba-domba tadi nggak ada sama sekali cakaran serigala atau gigitan serigala sama sekali. Ya. Fa'anzalallahu ta'ala ala rasulihi bi Makkah. Maka ketika kejadian itu, kejadian sahabat Al-Kirdam ibn Abi Sa'ib tadi menginap di tendanya pengembala domba, kejadiannya itu terjadi, subhanallah, turunlah firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah di Makkah ketika itu, yaitu wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, yaitu ada orang-orang dari kalangan manusia, mereka berlindung, meminta perlindungan keamanan dengan beberapa orang dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka sesungguhnya jin tersebut hanya menambahkan kepada mereka kejelekan, ya, ketakutan, kekufuran, dan penyimpangan. Allahu musta'an. Dan ini kan banyak terjadi, ya, orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu, akan begitu mudah diganggu oleh jin seperti itu. Dia datang ke hutan, ya, diganggu. Dia datang kemana, diganggu. Orang yang sudah semakin takut, apalagi campur dengan khurafat yang sudah mengakar di dalam benaknya melalui dongeng-dongeng yang sering diceritakan dari semenjak kecilnya, semakin berkarat ini khurafatnya, sudah semakin menjadi-menjadi. Sehingga mereka tidaklah melakukan apapun kecuali ada persembahan-persembahan. Mereka tidak mau safar hari Sabtu, tidak mau berdagang hari Sabtu, kecuali harus ada tumpengnya dulu. Mereka tidak berani menanam bawang. Ya, di sini bawang enggak? Kalau di Brebes itu menanam bawang. Kalau sudah 40 hari, mereka harus buat tumpeng di sawah, kemudian nyembelih. Bisa domba, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau sudah dapat wangsit, yang disembelih adalah guguk. Tahu guguk ya? Ya. Anjing, kalb. Ya. Disate, dimakan. Kalau kambing yang disembelih enggak dimakan, tapi kalau guguk yang disembelih dimakan. Itu perintah setannya begitu. Ya, itu yang kita dengar dulu dari semenjak kecil, cerita-cerita orang nanam bawang itu begitu. Allahul musta'an. Ya walaupun sudah mulai berkurang, ya, tetapi masih ada yang seperti itu. Ya, ada yang ya berbagai macam, ya. Ada yang nanam madi. Ketika panen raya mereka mengarak-arak makanan, ya, untuk Dewi Sri. Ya, untuk Dewi Sri. Kalau Dewi Srinya itu bis Dewi Sri enggak masalah, ya. Kenyang nanti itu penumpangnya. Nah, ini Dewi Sri di mana? Di sawah. Enggak tahu Dewi Sri yang kayak apa. Ya, yang pinggir laut. Ya, laut utara. Ya. Mereka mengadakan persembahan-persembahan untuk Dewi Lanjar katanya. Enggak tahu apa itu Dewi Lanjar kayak apa, kita juga enggak tahu. Yang selatan sana, di apa? Roro Kidul. Ada saja khurafat itu, ada saja. Dan qadarullah, ketika seperti itu Allah berikan ikan yang banyak. Itulah istidraj. Ya. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, diulur itu supaya mereka fi tughyanihim ya'mahun, terus mereka tenggelam di atas kesesatannya. Allahul musta'an, semoga Allah sadarkan beberapa saudara-saudara kita itu, ya, bahwasanya walaupun mereka namakan sedekah, ya, sedekah apa gitu, tetapi itu bukan sedekah. Sedekah untuk fuqara wal masakin, untuk yatama, ya, it'amu ta'am, untuk tetangga, bukan dihanyutkan ke laut. Hujahnya kadang kita sembelih kerbau, badannya dibagikan untuk masyarakat, kepalanya dihanyutkan, sama saja. Allahu akbar. Ya. Inilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ketidaktegasan para dai, ya, akhirnya lama kelamaan hal tersebut sulit untuk diingkari. Sulit untuk dinasehati. Ya. Allahul musta'an. Ya, oleh karena itu ketika kita berdakwah, kita harus ada furqan, pembeda. Ini syirik, ini tauhid. Ini syariat, ini budaya. Budayanya bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian diriwayatkan pula dari Ubaid bin Umair dan Mujahid dan Abu Ali Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair dan Rahi wa nahw. Ya, dan riwayat ini sama, ya, sebab nuzulnya, ya, dari beberapa ulama ahli tafsir. Waqad yakunu hadha dhi'b alladhi akhadha al-haml huwa waladu syah. Ya. Bisa jadi, kata Al-Imam Ibnu Katsir, serigala yang tadi menculik domba-domba milik peternak tadi, huwa waladu syah. Ya, bisa jadi, ya, itu adalah jelmaan. Jelmaan daripada jin tadi. Karena jinian, di mana dia adalah jin, hatta yurahibal insi, sampai menanamkan ketakutan pada jiwa manusia, wa yukhafu min, dan akhirnya manusia pun takut kepada jin. Memang Allah berikan kepada mereka kemampuan yang tidak kita miliki. Ya, kemampuan yang tidak kita miliki, ya, mereka bisa merubah bentuk tubuhnya, ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kadang kita melihat jin dalam sosok hewan-hewan, ya, serigala, kemudian ular, ya, anjing hitam, ya, itu adalah, ya, kebanyakan, ya, jin-jin tersebut berwujud seperti mereka, khususnya ular. Ya, ular ini, ya, kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, kana bainana wa bainahum al-adawah hatta yawm al-qiyamah, atau qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara kita manusia dengan ular itu ada adawah, ada permusuhan sampai hari kiamat. Enggak bisa berteman antara ular dengan manusia. Ya, walaupun kita memelihara ular dan hukumnya enggak boleh, ya, dikasih makan, gigit juga akhirnya. Nah, itu ular. Ya, kisahnya ma'ruf, yaitu ular tersebut menjadi perantara iblis, karena iblis sudah diusir dari surga. Sudah tidak di surga, tetapi bisa membisiki ibunda Hawa. Itu lewat siapa? Lewat si ular ini. Membisiki Hawa, menyampaikan perkataan iblis, menggodanya sampai akhirnya bisa memakan buah yang terlarang. Nabi Adam pun akhirnya terbawa. Ya. Dan itulah yang terjadi, ikhwan fillah azakumullah, akhirnya diusir, ya, diturunkan ke bumi tiga, ya, dari Ibnu Abbas, ya, Adam, Hawa, dan ular tersebut. Adapun iblis sudah terusir sebelumnya. Ya, sudah terusir dari surga sebelum Nabi Adam. Demikian, dan termasuk, ya, bala tentara daripada jin adalah fa'r, yaitu tikus, untuk menebarkan penyakit-penyakit tikus, ya, yaitu dikendalikan oleh jin-jin untuk mengganggu manusia. Demikian, ya, hendaknya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma raddahu alaihi lima stajara bihi liyudillahu wa yuhayyinahu wa yukhrijuhu an dinih. Kemudian si jin tadi yang menjelma menjadi serigala menakut-nakuti manusia yang lewat di lembah tersebut, ya, menakut-nakutinya, kemudian dikembalikan lagi apa yang sudah dia curi, ya, untuk supaya manusia tadi meminta perlindungan kepadanya. Dan akhirnya si jin tadi bisa menyesatkan manusia dan mengeluarkan manusia, yukhrijuhu an dini, bisa mengeluarkan manusia keluar dari agamanya. Ini yang sangat bahaya. Karena mereka akan terus berusaha supaya kita keluar dari Islam. Berbagaimana caranya, apapun caranya. Dan cara yang paling gampang itu ya begini. Dan kita harus mengetahui yang namanya wawatinu syaitin, tempat-tempat yang banyak syaitan itu. Ya, itu jelas yang pertama adalah lautan atau perairan yang luas. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, inna iblis wada arsyahu fawqal ma. Iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya, di atas air. Jadi kalau ada hamparan air yang luas, ada singgasana iblis, ada kerajaan daripada iblis, ya, untuk di situ ba'atsa saraya, setiap pagi, setiap sore mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Menggoda manusia, kemudian jin-jin tadi, setan-setan tadi nanti akan kembali melaporkan hasil bisikan-bisikannya, godaan-godaannya. Ya, hadis yang ma'ruf. Ya. Maka kita ketika melewati lautan-lautan dan kita lemah di situ, ya, karena sehebat apapun kita renang pasti capek juga, ya. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Demikian pula wadi, lembah-lembah. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika perang apa itu? Anda lupa? Yang beliau beristirahat di sebuah lembah sampai beliau tidak bangun sampai terbit matahari. Maka beliau mengatakan ini lembah banyak setannya, kurang lebih demikian. Akhirnya beliau pergi dari situ. Ya. Ini lembah-lembah. Lembah adalah di antara dua bukit atau gunung. Kemudian termasuk yang banyak jinnya, ya, yang di rumah kita masing-masing adalah yang kita baca sebelum masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yaitu tempat-tempat buang air. Itu tempat-tempatnya jin. Ya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillah supaya mereka tidak melihat aurat kita. Kemudian ta'awud supaya Allah melindungi kita di saat kita lemah. Ya, di saat kita lemah. Ya. Kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada, dan bahwasanya mereka dari kalangan jin ada orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan mereka. Jadi ada di kalangan jin mereka yang tidak percaya dengan hari akhir, yang tidak percaya Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat. Ai la yab'atsallahu ba'da hadhil muddah rasula. Atau penafsiran yang lain adalah yaitu beberapa orang dari kalangan jin mereka meyakini bahwasanya Allah tidak akan utus lagi ya rasul setelah itu. Demikian dikatakan oleh Al-Kalbi dan Ibnu Jarir At-Tabari. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidaw wa syuhuba. Dan kami ketika berusaha ke langit ya, seperti kebiasaan syaitan-syaitan tersebut, mereka terbang ke langit untuk mencuri-curi kabar dari langit. Fawajadnaha, kami dapati langit tersebut muli'at harasa syadidan, ya, dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang sangat ketat ya, wasyuhuba, dan anak-anak panah yang siap untuk mengejar siapapun yang akan mencuri-curi kabar dari langit. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan dulu kami sebelum ini, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kami terbiasa memiliki tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi pendengaran. Ya. Mencuri takdir-takdir Allah yang dibawa oleh malaikat setiap harinya. Ya. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Maka barang siapa yang sekarang ini berusaha untuk mencuri-curi kabar dari langit, maka dia akan dapati panah api yang sangat membara mengejarnya. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi, apakah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk bumi kebaikan dan petunjuk. Itu mereka pun enggak tahu ini ada apa. Apakah akan dihancurkan bumi ini ataukah justru akan ada kebaikan di balik itu. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bismillah. Yukhbiru ta'ala 'anil jinni hina ba'atha Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam وأنزل عليه القرآن. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai jin ketika Allah utus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan atasnya Al-Qur'an. Wa kana min hifdhihi lahu, dan di antara penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad annas-samaa'a mulihat harasan syadida, bahwasanya langit ketika itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang sangat ketat. Ya. Wahubat min sa'iri arja'iha, dan ditutup dari seluruh penjuru-penjuru langit. Ya, karena langit memiliki pintu-pintu. Wa furidat asy-syayatin an maq'idiha allati kanat taq'udu fiha qabla dzalik, dan diusirlah para setan-setan yang berada di tempat-tempat duduk mereka ya di langit tersebut, yang biasa mereka duduk tersebut untuk mencuri kabar-kabar langit. Li'alla yastasriqu syai'an minal Qur'an, agar supaya mereka tidak mencuri-curi sedikit pun dari Al-Qur'an. Fayalquhu 'ala asilatil kahanah fayaltabisul amr wa yakhtalit, di mana mereka terbiasa mencuri-curi kabar sebelumnya untuk kemudian diberikan kepada para dukun-dukun paranormal, tukang ramal, untuk ya menyamarkan perkara dan menyampurkan kebenaran. Ya, wala yudra manis sadiq, sehingga dengan itu tidak diketahui mana yang jujur dan mana yang dusta. Wa hadza min lutfillahi ta'ala bi khalqihi, ini di antara ya kebaikan Allah, kelembutan Allah terhadap seluruh makhluknya. Warahmatuhu bi'ibadih, dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya. Ya. Wa hifdhihi likitabih al-aziz, dan juga penjagaan Allah terhadap kitabnya yang agung, yang mulia. Walihada qala al-jin, oleh karena itu jin ketika itu mengatakan, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Dan kami ketika berusaha ke langit, mencuri-curi kabar langit, kami dapati langit dijaga dengan ketatnya dan dipenuhi dengan panah-panah api yang siap untuk memanah dan mengejar syaitan-syaitan yang mencuri kabar tadi. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', dan dulu kami memiliki tempat-tempat duduk untuk mencuri kabar tersebut. Faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang yang berusaha mencuri-curi kabar tadi, ya, akan dikejar oleh, ya, panah api yang begitu membara. Mayyarum wa yastasriqa as-sam'a yajid lahu shihaba marsada lahu la yatakhatahu wa la yata'adahu bil bal yamhaquhu al-yawm wa yuhlikuhu. Yaitu barang siapa yang dia berusaha untuk mencuri-curi kabar dari langit, dia akan dapati panah api yang membara menembaknya, ya, tidak akan meleset dan tidak akan ia melewatinya, bahkan terus akan mengikutinya sampai mengenainya, ya, bahkan sampai sekarang tidak hancur panah-panah tersebut, dan justru akan senantiasa membinasakan syaitan-syaitan yang nekat mereka mencuri kabar-kabar dari langit. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak mengetahui, kata jin tersebut, apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penduduk bumi, apakah rob mereka menginginkan kebaikan. Ai ma nadri hadzal amra alladhi qad hadatha fis samaa, yaitu kami tidak tahu mengenai perkara yang terjadi di langit. La nadri asyarrun urida biman fil ardi, kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penduduk bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah justru Allah menghendaki kebaikan bagi penduduk bumi. Wa hadza min adabihim fil ibarah. Di sini, subhanallah, karena jin ini sudah masuk Islam, yang mengatakan ini kan jin yang sudah masuk Islam, kemudian Allah kabarkan. Mereka memiliki etika, memiliki adab, memiliki sopan santun, tata krama dalam berbicara, dalam mengungkapkan kata. Haitsu asnadu syarra ila ghairi fa'il, yaitu ketika menyandarkan kejelekan kepada selain yang melakukan. Wal khair adhafuh ilallah, dan kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Jadi tadi kalau kejelekan, walaupun kita tahu kejelekan, kebaikan yang menciptakan adalah Allah, tetapi dalam bab takdib, dalam bab adab, sopan santun, etika, tata krama, itu jangan menyandarkan kejelekan kepada Allah. Sandarkannya yang baik saja. Tapi tetap kita ketahui bahwasanya pencipta baik dan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi paham ini, ya? Ya. Seperti ini misal. Misal ini. Ini misal saja. Siapa yang menciptakan babi? Enggak usah ditanya, kita tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertanyaan itu menisbahkan ciptaan yang, ya, babi itu kan najis, ya. Ditanyanya begitu, kenapa tanyanya itu yang najis? Ini kurang adab. Paham, ya? Nah. Jadi kita sampaikan siapa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan misalkan domba, menciptakan onta, ya, yang baik-baik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita tahu yang jelek-jelek tadi kayak babi, anjing ataupun yang lainnya, itu juga ciptaan Allah. Tapi jangan menyandarkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, yaitu mengenai perkataan seperti ini, yaitu kita menyandarkan kejelekan kepada diri kita, kejelekan datangnya dari saya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita yakin penciptaan kejelekan dan kebaikan dari Allah. Gak ada seorang muslim yang meyakini kejelekan yang menciptakan iblis, kalau kebaikan yang menciptakan Allah. Kalau kayak gitu berarti iblis disamakan dengan Allah, gak bisa. Ya. Maka itu adalah keyakinan Majusi dan Nasrani. Mereka tidak mau mengatakan Allah menciptakan kejelekan. Ya. Bahkan menurut mereka, kalau ada neraka berarti Allah gak adil dong. Berarti Allah gak rahmat dong, gak sayang. Itu menurut mereka. Padahal adanya neraka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang sayang itu ya dibentukkan dengan perkara yang tidak kita suka. Supaya begitu, supaya kita takut. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita babnya tadi mengatakan sebagai adab, sebagai etika, maka itu disyariatkan. Ya, itu disyariatkan. Nanti insyaallah akan dibahas di sini. Wa qad warada fi sahih, terdapat dalam sahih Bukhari, wasyarru laisa ilaika. Itu dalam doa ya. Ini dalam Red Muslim. Doa salah satu lafaznya itu wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan bukanlah kepadamu. Ya, bukanlah kepadamu. Yaitu tidak disandarkan kepada Allah. Walaupun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanatil kawakib yurma biha qabla dzalik. Walakin laisa bikathir bal fil ahyani ba'da al ahyan. Dulu bintang pun sering dilemparkan kepada syaitan-syaitan tadi, ya. Tetapi tidak banyak, terkadang-terkadang saja. Ya. Sehingga bintang tersebut yang kita lihat di langit jatuh, yang dikatakan oleh anak-anak muda itu bintang jatuh, ya. Atau yang kata orang-orang fisika itu komet-komet, ya. Yang katanya nanti setiap sekian tahun sekali ada akan ada komet-komet. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Kalau dihitung ya mener saja, tahu mener ya, mener paham ya. Ya kebetulan saja dihitung, kebetulan begitu ya. Tetapi yang namanya bintang-bintang jatuh tersebut atau bintang-bintang yang berjalan di langit tersebut adalah Allah sedang atau malaikat-malaikat Allah sedang melempari syaitan-syaitan tadi. Ya. Sedang melempari syaitan-syaitan tadi. Kama fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, baina nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id rumiya bi najmin fastanara. Ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada bintang yang dilempar fastanar dan menimbulkan sinar. Ya, tentunya demikian ya. Ya. Sehingga enggak pantas untuk kita, "Oh, ini nanti akan ada kejadian bintang jatuh, kita nonton sebagai kejadian alam." Lah, bukan demikian. Apalagi yang lebih ngeri lagi, yang anak muda, "Oh, bintang jatuh, doa." Allahu Akbar. Ya. Ini sangat bahaya ini ya. Faqala, maka Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Mat kuntum taquluna fi hadza?" Apa yang dulu biasa kalian katakan ketika ada bintang jatuh seperti ini atau ya, bintang yang dilemparkan seperti ini? Kunna naqulu yuladu 'adzim, yamutu 'adzim. Dulu kami orang jahiliyah mengatakan kalau ada bintang yang lewat itu berarti ada orang besar yang terlahirkan atau ada orang besar, tokoh dunia yang meninggal dunia. Atau yang sedih dengan itu adalah gerhana. Ya. Sehingga ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, ada selentingan-selentingan bahwasanya ini gerhana, karena ketika itu terjadi gerhana matahari. Ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW naik mimbar dan mengingatkan, ya, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, ya, la yakhsifani limauti ahadin." Ya, bahwasanya matahari dan rembulan itu ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya itu terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran orang besar, bukan. Walakin liyukhawifallahu bihima ibadah. Tetapi Allah adakan gerhana matahari dan gerhana bulan untuk menakut-nakuti hambanya, untuk menanamkan rasa takut pada hati kita. Sehingga bukan untuk ditonton. Ini zaman sekarang malah nobar, nonton bareng gerhana bulan. Allahu Akbar. Ini talbisnya orang-orang kufar untuk menghilangkan hikmah daripada gerhana matahari dan gerhana bulan. Seorang muslim akan masuk masjid, sholat gerhana, dan tidak keluar sampai selesai itu. Ya, walaupun kita enggak kuat, kalau Rasulullah itu sampai gerhana hilang sholat terus. Sampai ketika itu dari pagi duha sampai duhur baru selesai. Beliau sholat terus, kemudian khutbah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini ya, kita harus sering mengingatkan. Karena kadang bergeser ya. Seharusnya kita takut dengan gerhana tadi, malah apa? Malah nobar, nonton bareng. Rasulullah kalau melihat angin, ya angin yang puting beliung, ya angin ribut yang besar, wajah beliau berubah dan masuk masjid. Masuk masjid. Terus beliau berdoa kepada Allah supaya tidak membinasakan umatnya. Demikian hendaknya kita, ya. Kemudian kita lanjut tadi. Faqala, maka Rasulullah menjawab, laisa kadzalik, bukan demikian. Walakinallaha idza qada al-amr fis sama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau memutuskan sebuah perkara di langit, yaitu takdir harian, karena ada takdir harian, diputuskan perkara di langit, kemudian diutuslah malaikat, malaikat diutus menyampaikan kepada malaikat berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, mereka mencuri-curi kabar. Apa yang dibawa oleh malaikat ini? Intinya begitu. Ya. Kemudian sampai kelengkapan dari hadis tersebut, ya, intinya hadza huwa sabab alladhi hamalahum ala tatallubis sabab fi dzalik. Ya, ketika bangsa jin tadi bingung, kok enggak kayak biasanya ini langit? Ya. Maka mereka pun mencari-cari ada apa ini bumi. Akhirnya mereka mengutus pasukan-pasukan ke seluruh penjuru dunia untuk mencari sebab apa yang terjadi di bumi. Jin-jin langit, ya, yang biasa di langit, mereka di, ya, bumi untuk mencari. Ya, subhanallah, yang mendengar langsung dari Rasulullah mereka masuk Islam. Ya. Fa akhadhu, atau sebelumnya. Inilah sebab yang membuat mereka mencari-cari apa penyebabnya langit dijaga ini. Fa akhadhu yadribuna masyariqal ardh wa magharibiha. Akhirnya mereka mencari ke seluruh penjuru barat dan timur daripada belahan bumi ini, dicari. Ada apa ini belahan bumi ini? Wa wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi ashabihi fi shalah. Maka kemudian ada satu rombongan jin yang mendapati, melihat, mendengar Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an mengimami sahabat dalam salatnya. Ya, maka mereka pun menikmati bacaan tersebut dan merenungi, meresapi bacaan tersebut. Fa'arafu anna hadza wallazi hufizat min ajlihi sama, maka dengan itu mereka langsung tahu karena inilah, karena bacaan inilah langit itu jadi dijaga begitu ketat. Subhanallah. Fa amana man amana minhum, maka sebagian dari mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan langsung oleh Rasulullah mengimami salat. Wa tamarrada fi tughyanihi man baqiya, adapun yang sisanya mereka justru berpaling dan ya justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana lewat hadis Ibnu Abbas tadi ketika dalam firman Allah taala dalam surah Al-Ahqaf, wa idza sarrafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an, ketika kami buat ya beberapa bangsa jin ya mereka mencari-cari bacaan tersebut, mencari Al-Qur'an, ya ketika mendengar ada yang beriman dan ada yang kufur. Demikian pula manusia, dibacakan ayat, dibacakan hadis, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang beriman, ada yang kufur. Maka jadilah kita orang yang beriman, jadilah kita yang sami'na wa ata'na. Jangan kayak Yahudi, sami'na wa asaina. Itu Yahudi. Kita dengar, kita teliti, kita baca, kemudian kita selisihi. Itu orang Yahudi. Seorang yang beriman, sami'na wa ata'na. Ya, ini istata'ah, ya. Semampu kita untuk melakukan ketaatan tadi. Fadhlikum mandangkan adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wala syakka annahu lamma hadatsa hadzal amru, tidak diragukan lagi ketika terjadi kejadian besar ini, wa huwa kasratus syuhub fis samaa war rami biha, yaitu ketika itu banyak sekali panah-panah api di langit, yaitu banyak bintang-bintang yang berjatuhan, yang terlempar ke sana kemari. Hala dzalikal ins wal jin ya wanza'ju lahu warta'u lidzalik, maka ketika itu semacam ada ya ke apa namanya kekacauan yang terjadi pada bangsa manusia dan jin, karena dulu ya antara jin dan manusia lewat dukun-dukunnya itu sangat erat, maka mereka ya sangat panik dan sangat takut ya. Wa dhannu anna dhalik li kharabil alam, dan hal demikian karena mereka menyangka alam raya ini akan hancur, karena enggak pernah langit itu seramai itu, bintang itu kesana kemari ya, lempar sana lempar sini ya, api-api yang sangat membara kesana kemari di langit, sehingga penduduk bumi ketika itu panik luar biasa. Mereka pun memanggil jin, jin pun panik ya, karena menyangka dunia ini akan hancur. Khawakala sudi, sebagaimana katakan oleh sudi, lam takunis sama tuhrasu illa yakuna fil ardi nabiyun au dinun lillahi zahirun, tidaklah langit itu dijaga begitu ketat kecuali di bumi itu ada muncul seorang nabi atau agama Allah akan menang di bumi ini. Fakanat asyayatin qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad intakhadat almaqa'ida fis sama'id dunya, di mana sebelumnya syaitan-syaitan sebelum diturunkannya Nabi Muhammad, mereka memiliki tempat-tempat duduk di langit dunia. Yastami'una ma yuhdithu fis sama'i min amrin, mereka mencuri-curi pendengaran apa yang terjadi di ya langit dari perkara. Falamma ba'athallahu Muhammadan nabiyyan rasulan rajamu lailatan minal layali fa fazi'a lidzalik ahlu Thaif, maka ketika Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, mereka berusaha menebak-nebak di sebuah malam dari malam-malam yang ada, dan ketika itu penduduk Thaif ketika itu berteriak-teriak, guncang, kaget, histeris. Faqalu, dan mengatakan, halaka ahlus sama, binasa penduduk langit. Lima ra'au min syiddatin nar fis sama waqtilabi syuhub, dikarenakan mereka melihat dahsyatnya api yang terbang di langit. Dahsyat terbang di langit, bintang kesana kemari. Jadi langit itu kayak berisi api. Maka orang yang melihat panik luar biasa. Enggak pernah terjadi seperti ini. Ya, banyak bola-bola api yang kesana kemari, bintang kesana kemari, sehingga penduduk bumi ketika itu panik, baik manusianya ataupun jinnya. Ya. Faja'alu ya'tiquna arqa'ahum wa yusayyibuna mawashihim, maka ketika itu ya penduduk Thaif dan manusia di penjuru dunia ketika itu membebaskan budak-budak, mengeluarkan harta-harta untuk dikorbankan. Jadi kebiasaan mereka kan begitu, kalau ada bencana korban. Faqala lahum Abdu Yalayil ibn Umair, maka berkatalah Abdu Yalayil ibn Umair, waihakum ya ma'asyara ahli Thaif, amsiku an amwalikum wangzuru ila ma'alimin nujum. Waihakum, waihak, celaka kalian wahai penduduk Thaif, tahan, jangan kalian lemparkan harta-harta kalian untuk dikorbankan, lihatlah dulu kepada tanda-tanda bintang di langit. Fa in ra'aitumuha mustaqirrah fi amkinatiha falam yahlik ahlus sama. Ya, kalau engkau melihat rasi-rasi bintang itu, rasi-rasi bintang yang dalam astronomi itu sebagai petunjuk arah, itu masih tetap, maka langit ini tidak akan hancur dulu. Begitu. Ya, orang-orang dulu begini. Sebentar dulu. Ya. Bintang-bintang yang lewat tadi itu bintang-bintang yang melempari syaitan. Ya. Tapi kalau rasi-rasi bintang yang merupakan petunjuk arah, Allah ciptakan sebagai petunjuk arah, belum berubah, berarti langit ini belum hancur. Nah, mereka melihat ke langit, rupanya demikian. Ya. Innama hadza min ajli ibni Abi Kabsyah, dan dia tahu. Ya Abdu Yalayil, ya Abdu Yalayil. Ya, dan biasa nama-nama seperti ini adalah orang-orang Yahudi, Yalayil. Yalayil ya, orang-orang Yahudi biasanya. Dan mereka sudah tinggal di situ memang, di Thaif. Ada yang tinggal di apa, di Madinah, tetapi mereka enggak ada yang tinggal di Mekah. Karena menganggap Mekah itu telah dikotori oleh najis-najis berhala. Ingat, orang-orang Yahudi itu sangat benci dengan berhala-berhala yang ada di Mekah tadi. Sampai mereka aslinya mereka disyariatkan haji, tapi mereka enggak mau haji ya, karena melihat ada 360 berhala mengelilingi Ka'bah ketika itu. Mereka enggak mau. Apalagi banyak darah-darah di Ka'bah, sembelihan-sembelihan, korban-korban, mereka anggap najis. Maka mereka tidak mau menginjak ke situ. Maka Abdu Yalayil Ibnu Umair yang mengatakan, lihat kalian ke rasi-rasi bintang. Kalau rasi bintang tidak berubah, langit tidak akan hancur. Ya, innamahada, tetapi kejadian ini yang luar biasa ini, banyaknya api berterbangan di langit, bintang yang bertaburan, berjalan kemari, memanah ke sana kemari, min ajli ibni Abi Kabsyah. Ini karena kemunculan Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah itu julukan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu julukin Nabi Muhammad Ibnu Abi Kabsyah. Anak dari bapaknya Kabsh. Kabsh itu ya apa namanya, domba. Gitu. Anak dari pengembala domba. Kenapa ini dikenal beliau? Karena beliau dulu di apa namanya, disusui oleh keluarga Halimah As-Sa'diyah, dan suami Halimah ini pengembala domba. Dan ketika itu dikenal Nabi Muhammad Ibnu Abi Kabsyah, anaknya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ini suaminya Halimah, demikian. Jadi orang Yahudi tahu, sampai sedemikian tahunya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seperti ini kejadian karena akan munculnya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nardatum falam taraha faqad halaka ahli sama. Tapi kalau kalian melihat ke langit, rasi bintangnya sudah enggak ada, berarti binasalah penduduk langit, artinya akan hancur ini dunia. Ya. Fa atau iblis sebelumnya. Fa nadharu fara'u faqufu an aqwalihim. Maka ahlu Thaif ketika itu melihat ke langit dan melihat masih ada rasi bintang, dan mereka pun akhirnya menahan perkataan mereka. Fa faza'ati syayatin min tilkal lailah. Dan kemudian setan-setan di seluruh dunia ketika itu goncang, ribut, bingung, takut. Sebagaimana manusia tadi takut. Fa'atau iblis. Mereka pun mendatangi iblis, moyang mereka, raja mereka. Fahadzathuhu billati kana min amrihim. Maka menceritakan perkara yang terjadi di dunia. Ya. Faqala. Maka iblis mengatakan, "I'tuni min kulli ardhin biqabdah min turabin shammuha." Datangkan kepadaku di setiap penjuru bumi, bawakan tanahnya. Jadi belahan bumi mana? Bawakan sampel tanahnya. Bawakan sini, kata iblis. Wa tahu, maka didatangkan seluruh sampel tanah-tanah di seluruh tempat penjuru dunia. Seluruhnya. Dan jin sangat mudah untuk mengumpulkan. Mereka ada yang secepat angin. Ya. Fasyamma, maka dienduslah oleh iblis tadi. Faqala sahibukum bi Makkah. Maka iblis langsung mengatakan, sahibukum yang kalian cari ini di Mekkah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis sudah tahu. Fa ba'atha sab'ah nafar min jin nasibiyin. Maka iblis ketika itu mengutus pasukan khususnya, yaitu beberapa, yaitu 7 pasukan khusus daripada iblis dari jin nasibiyin. Jin nasibiyin itu nasibiyin sebuah tempat di selatan Turki, utara dari Irak. Ini ada tempat namanya, sekarang namanya Sumal. Ya. Madinah Sumal. Mosul afan. Madinatul Mosul. Madinah al-Mosul ini ya. Di situlah pasukan khusus dari iblis tadi, 7 jin tadi diutus. Faqaddamu Makkah, mereka pun datang ke Makkah. Fawajadu Nabi Allah qa'iman. Maka mereka mendapati Nabi Allah sedang berdiri salat, yusalli fil masjidil haram, salat di masjidil haram, yaqra'ul quran, membaca al-quran, fadanau minhu, mereka pun tujuh utusan iblis tadi mendekati Nabi Muhammad SAW, hirsan halil quran, semangat dengan bacaan quran yang indah tadi. Apa ini bacaan apa ini? Hatta kadat kalaliluhum tusibuh, hampir-hampir ya, kalalil itu mereka itu punya apa namanya, semacam apa ini ya, apa ini ya, kalau bahasa kita belalai lah gitu, hidung itulah kita artikan, sampai hidungnya ya itu hampir nempel ya kepada Nabi Muhammad SAW sambil mendengar, saking dekatnya. Suma aslamu, mereka pun akhirnya masuk Islam. Subhanallah ya. Wa anzalallahu ta'ala amrahum ala rasulih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ya perkara ini atas rasulnya, memberitahu ya, memberitahu bahwasanya ada jin yang masuk Islam ketika itu. Dan Rasulullah ketika itu enggak melihat, karena tidak diperlihatkan oleh Allah, tidak melihat ketika itu. Baru setelah turun surat Al-Jin ini baru tahu ada yang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dzakarna hadzal fasl mustaqsa fi awalil ba'ats fi kitab sirah al-mutawwal, wallahu a'lam walillahil hamdul minnah. Kami telah menyebutkan satu bab khusus dalam awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sirah, sirah nabawiyah yang panjang lebar, wallahu taala a'lam, hanya milik Allah segala pujian dan anugerah kenikmatan. Demikian sampai di sini dulu. Dan kitab sirah yang dimaksud ini adalah sirah nabawiyah yang ada di dalam kitab al-bidayah wa nihayah. Kitab bidayah wa nihayah ini kitab yang ditulis oleh Imam Nukasir, kitab sejarah yang ditulis dari penciptaan alam raya sampai penciptaan arsy, penciptaan bumi, langit, penciptaan gunung, penciptaan laut, penciptaan hewan, penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan manusia, sampai kisah Nabi Adam, kisah para nabi, kisah-kisah seluruh terus sampai kisah Nabi Muhammad ya. Sampai kisah Umar bin Khattab terus sampai zamannya Ibnu Katsir. Setelah itu beliau tutup dengan An-Nihayah, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat, kejadian tanda hari kiamat, hari kiamat, kemudian diceritakan tentang neraka dan surga. Ini kitab sangat besar. Ya, ada masing-masing tercetak beda-beda ini ya, beda percetakan, beda jilidnya. Yang kita punya ada 24 jilid. Itu sirahnya itu 4 jilid di antaranya. Ini subhanallah sangat luar biasa. Ya. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, kitab sirah yang terbaik ditulis adalah Sirah Nabawiyah dalam Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini. Maka yang barang siapa yang bisa bahasa Arab, beli kitab ini. Luar biasa kitab ini. Luar biasa. Yang belum bisa ya terjemahan lah, barangkali ada gitu ya. Ya, kalau enggak dapat ya terjemahan, minimalnya begitulah. Supaya kita bisa dapat pelajaran yang banyak dari buku ini. Kitab yang luar biasa. Sejarah yang ditulis oleh seorang imam besar dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau pengen ringkas lagi, itu beliau menulis satu kitab sirah, judulnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Ya, ini Al-Fusul fi Siratir Rasul itu Rasul 2 jilid, tapi tipis. Jilid pertama tentang perjalanan Nabi secara ringkas. Kemudian yang kedua tentang syama'il, tentang budi pekerti Rasul, tentang kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ana sarankan kepada kita semuanya untuk banyak-banyak membaca buku-buku seperti ini. Di sana banyak kitab sirah, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq ya, dan juga Imam Baihaqi menulis Dalailun Nubuwah ya. Dan kitab-kitab banyak sirah. Tetapi yang paling istilahnya pertengahan, banyak yang lebih disampaikan riwayat-riwayat hadisnya, lebih memilah-memilih pendapat yang benarnya, itu kitab ini Sirah Nabawiyah yang ditulis Ibnu Katsir di dalam digabungkan dengan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, jadi ahsan dibaca, dibacakan ke anak-anak kita. Bagus sekali kitab ini. Rugi kalau kita seumur itu belum baca buku ini nih. Rugi sekali. Ya, dibaca ya. Banyak kitab, misalkan Al-Imam Tabari punya kitab Tarikh Tabari, Tarikh Muluk wal Umam. Ya, ini juga lumayan. Juga Ibnul Athir punya Al-Kamil fi Tarikh. Ya, juga Al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi itu temannya Ibnu Katsir dan gurunya Ibnu Katsir. Itu punya kitab Tarikhul Islam. Ini lebih banyak lagi, 36 jilid Tarikhul Islam. 36 jilid. Ibnu Adz-Dzahabi pula punya kitab biografi para ulama. Di situ ada Sirah Nabawi pula di jilid-jilid pertama. Judul kitabnya Sir A'lami Nubala. Ya. Kemudian beliau ringkaskan lagi, Imam Adz-Dzahabi termasuk teman dan gurunya Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi ini. Beliau punya kitab cuma 4 jilid, ini ringkasan dari 36 jilidnya Tarikhul Islam dan 30 jilidnya Sir A'lami Nubala. Diringkas dari urutan tahun pertama Hijriah sampai zamannya beliau. Judulnya Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar. Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar. Ya, kalau bisa bahasa Arab, beli itu buku. Bagus sekali. Kalau enggak bisa, ya terjemahan. Kalau ada. Kalau enggak ada, gigit jari saja. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan semangat membaca buku sejarah. Karena itu akan membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu dan mempelajari agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.